Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Dedi sebagai Pengemis Tongkat Merah, Niko Septiawan sebagai Bahal Garung, Beni sebagai Jagalpati, Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Emma sebagai Jaga Paramudita, Andi Rishadi sebagai Kalajantuk, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala berhasil menarik perhatian anggota Tongkat Merah, cabang Kota Wadas Lintang, yang akhirnya menguntit perjalanan mereka. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Cempaka bertemu dengan dua orang kakek nenek yang aneh, tengah bertempur meributkan sesuatu yang tidak dimengertinya. Menjelang senja, Cempaka bertemu kembali dengan suaminya Prabu Purbaya di sebuah penginapan di desa Sukorejo, sebuah desa yang cukup ramai. Mengapa Kakang memilih tempat ini untuk pertemuan kita? Aku yang sudah putus asa, mencoba untuk mencari anggota Tongkat Merah. Tetapi rupanya desa ini tidak dihuni oleh anggota Tongkat Merah. Karena hari telah senja, aku tidak mempunyai pilihan lain selain menghubungimu dari tempat seperti ini. Jadi Kakang juga belum menemukan tanda-tanda yang samar sekalipun kemana putri kita dilarikan? Belum, Dinda. Tetapi janganlah cemas. Kita akan segera menemukan anggota Tongkat Merah dan meminta bantuan kelompok mereka yang tersebar hampir di seluruh wilayah Tanah Jawa ini. Jika begitu, apalagi yang kita tunggu? Apakah Dinda tidak ingin beristirahat? Dinda baru saja terbangun dari tidur sejak tengah hari tadi. Ayolah, kita cari anggota Tongkat Merah. Mari. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Kemana kita akan pergi, Kanda? Mencari kota besar yang terdekat. Kanda juga kurang jelas dengan situasi sekitar sini. Awas, Dinda! Oh, gila! Memacu kuda di jalan desa seperti ini secepat itu. Hei! Oh, iya, benar, Kanda. Itu adalah anggota Tongkat Merah. Kita kejar orang itu. Apa yang terjadi dengan orang itu, Kanda? Entahlah. Agaknya tengah terjadi sesuatu dengan Tongkat Merah di sekitar wilayah ini. Mari kita hadang. Tunggu dulu, Kisanak. Siapa kau? Apakah maksud kalian menghalangi perjalananku, ha? Ada sesuatu yang akan kami bicarakan denganmu. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Sebaiknya kalian menyingkirlah. Carilah aku di lain waktu, di kota Karangkitri. Aku juga mempunyai urusan yang sangat penting, yang menyangkut pemimpin muda kalian. Apa maksudmu? Kayan Manggala, pimpinan muda kalian, dilarikan oleh... Kami sudah tahu. Siapa kalian berdua? Aku adalah Prabu Purbaya. Dan ini adalah Cempaka istriku. Kalian... Ampun. Ampunkan hamba tuanku. Hamba tidak menduga sedang berhadapan dengan tuanku, penguasa keraton Sunda yang merupakan sahabat dari pimpinan lama kami. Jika paman sudah mengerti, apakah paman tahu di mana sekarang beradanya para penculik itu? karena putri kami ada bersama mereka. Ah, jadi putri tuankulah yang berada bersama dengan mereka. Benar, Paman. Di manakah kami dapat menemukan mereka? Ah, kepergian saya juga untuk mengabarkan pada seluruh cabang untuk mengirimkan tokoh-tokoh mereka. Karena Datuk Pamor Ireng yang menculik pimpinan kami serta putri tuanku memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Oh, ya, lalu di manakah mereka sekarang, Paman? Ah, siang tadi mereka berada di kota Wadas Lintang. Mereka kemudian terus menuju arah barat setelah membantai teman-teman kami. Oh, arah barat? Ya. Marilah, kita jangan membuang-buang waktu, Kanda. Terima kasih, Paman. Selamat tinggal. Hup! Kita dapat mempergunakan Aji Halimunan, Kanda. Hup! Dinda tahu tentang kota Wadas Lintang. Iya, kau benar. Kita tahu tentang kota Wadas Lintang. Kita dapat ke sana dengan Aji Halimunan. Peganglah tangan Kanda, Dinda. Kita pusatkan perhatian kita pada gerbang kota Wadas Lintang. Dinda telah siap, Kanda. Hup! Hup! Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Garuk-garuk terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Dengar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Bayang-bayang gerbang kota Wadas Lintang terpusat dalam batin Prabu Purbaya dan Cempaka. Sesaat kemudian, dengan kekuatan gaibnya, berusaha menghadirkan raganya beberapa puluh tombak dari gerbang kota Wadas Lintang. Dan sesaat saja setelah ia merapal mantra, tubuh mereka berdua lenyap dari pinggiran desa Sukorjo. Kita akan mengejarnya ke arah barat. Benar, Kanda. Keberadaan penculik anak kita pasti sudah cukup jauh. karena mereka meninggalkan tempat ini sejak siang tadi. Tetapi dengan adanya tongkat merah, kita tidak perlu khawatir. Mereka telah melakukan kontak ke seluruh cabang mereka. Kepergian penculik-penculik itu pasti tidak lepas dari mata pengemis tongkat merah. Awas kau, Datuk Pamor Irang. Ya, mari kita kejar mereka, Dinda. Hup, hup. Kita tinggalkan dahulu Prabu Purbaya dan Cempaka. Sekarang marilah kita ikuti kisah dari rombongan Datuk Pamor Irang pada malam yang sama. Berhenti! Kenapa kita harus lari dari mereka, Datuk? Ya, kenapa kita harus lari seperti tikus yang ketakutan? Saya sanggup untuk membantai seluruh pengemis-pengemis tadi, Datuk. Aku tidak gentar pada mereka, Garung Jagalpati. Tetapi aku hanya tidak ingin direcoki terus oleh pengemis tongkat merah itu. Jika saja urusanku ini sudah selesai, pengemis usilan itu akan kulenyapkan dari tanah Jawa dan Pasundan. Ya, sayang sekali. Ya, sayang sekali, Kakang Garung. Ah, sudahlah. Kau lihat itu keadaan kala jantuk. Aku tidak ingin laki-laki gila itu tewas. Urus dia, Garung. Baik, Datuk. Bagaimana keadaanmu, Paman Jantuk? Aku tidak apa-apa. Srintil, kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaan diriku, Srintil. Paman, Paman harus segera sembuh. Iya, iya, Srintil. Ayo, menyingkirlah. Biar aku melihat keadaannya. Sebenarnya engkau harus beristirahat. Lukamu hanyalah luka luar saja walaupun sangat parah. Jika memang demikian, mengapa kalian tidak beristirahat saja untuk beberapa hari guna mengembalikan kesehatan Paman Jantung? Tidak mungkin, bocah. Kami harus segera tiba di tempat tujuan. Akan tetapi masih ada cara lain yang dapat menolongnya. Apa itu, Paman? Jika dia mau mengatakan di mana letak gua itu tepatnya, dia akan dapat beristirahat. Dan aku akan memondongnya dalam keadaan tidur. Aku dapat mengistirahatkan seluruh gerak syarafnya. Dengan demikian, kelelahan tidak akan mengganggunya lagi. Paman, apakah Paman Jantuk dapat mendengar semua itu? Dengan begitu, aku akan kehilangan kesadaranku. Tidak, aku tidak mau. Biar aku seperti ini saja. Jika memang Paman akan dapat sembuh dengan cara yang dikatakan Paman Bahal, sebaiknya Paman turuti saja kata-katanya. Katakan saja di mana letak gua itu. Oh, aku harus mengatakan padanya. Ya, engkau memang akan membawa kami ke sana. Bukankah itu janjimu? Ingatlah, jika engkau mempermainkan kami, nasib dua orang bocah itu di tangan kami. Katakan saja, jika memang itu untuk kebaikan Paman. Ya, ya, Burangrang. Tempatnya di sekitar kaki Gunung Burangrang. Bagus, bagus. Dengan demikian, kau dapat beristirahat dengan tenang. Kau dapat tidur terus selama dalam perjalanan. Aku akan membangunkanmu nanti jika telah sampai di kaki Gunung Burangrang. Apa yang telah engkau perbuat, Paman? Jangan khawatir, bocah. Justru sekarang kita akan tenang melakukan perjalanan. Sekalipun ada lagi pengemis-pengemis usilan yang akan mengganggu kita. Dia telah memberikan penjelasan wilayah tempat yang menjadi tujuan kita, Datuk. Di manakah itu? Di kaki Gunung Burangrang. Kaki Gunung Burangrang? Iya. Di sekitar wilayah itu, Datuk. kita dapat segera melakukan perjalanan dengan lebih cepat. Bagus. Sekarang biarlah kita beristirahat dahulu untuk beberapa saat. Tingkatkan kewaspadaan. Bukan tidak mungkin pengemis usilan itu mengawasi kepergian kita. Beres. Jika tujuan sudah kita ketahui, kita dapat mengelabui mereka dengan berputar arah, Datuk. Kita dapat mengacaukan arah jika memang ada yang menguntit perjalanan kita. Datuk, bagaimanakah dengan Nini Susurpati? Juga Aki Krumpung? Apakah mereka tidak mungkin mengikuti langkah-langkah kita? Aku tidak gentar menghadapi mereka. Kau tidak perlu khawatir. Dia telah kehilangan jejak kita sejak beberapa hari yang lalu. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk beristirahat. Oh, baik, Datuk. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Ada beberapa orang anggota tongkat merah. Mereka telah mengikuti sejak dari kota Wadas Lintang. Setelah mengetahui tujuan yang sesungguhnya, Datuk Pamor Irang akan mengecoh para pengemis tongkat merah. Jika begitu, aku akan meninggalkan pesan untuk mereka. Jika aku menggurat pohon ini, tentu mereka akan melihatnya. Saat ini mereka tentu tengah berada di semak belukar yang gelap. Sementara aku dan Datuk Pamor Irang di tempat yang diterangi oleh api unggun. Engkau melamun, Kakang Kayan. Adik Dita, teruslah berdiri di situ. Halangi aku dari pandangan mata mereka. Aku akan meninggalkan pesan untuk pengemis tongkat merah yang mungkin akan menolong kita. Ya, ya Kakang. Dengan gerak yang sangat hati-hati, Kayan Manggala mengguratkan tongkatnya di pohon besar yang berada di sampingnya, sambil sesekali memandang ke arah kelompok Datuk Pamor Ireng yang berada tiga tombak dari tempatnya. Beberapa saat kemudian, Datuk Pamor Ireng bangkit dan tertawa dingin sangat menyeramkan. Bersiaplah, kita akan berangkat. Tetapi sebelumnya, aku akan melenyapkan dahulu pengemis-pengemis usilan ini. Hup!